titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Ya, kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa. Gus, putra putri 3 ya Gus? Iya. Yeah. Ada keinginan meneruskan jejak atau jadi minimal jadi santri atau belajar tafsir Al-Quran atau? Ya yeah, kalau keinginan iya, tapi ya alhamdulillah. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas. Sehingga dibentuk, tidak dibentuk, disuruh, tidak disuruh ya arahnya. Karena ini cerita ya, cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat apa ya, sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya. Sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, tidak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya. Naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini, yang berjasa ini, miman lam yusolli wa lam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Singkat cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya, karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan sakui, Gus, gini. Dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Gini. Terus saya bilang, Al-Insan Abdul Ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak Anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat Anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku yo nok mandur roteh gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radhi TV terus delok ning tonggo selain ganggu yo engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali para ulama kan jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engko ya Allah. Karena tadi al insan Abdul Ihsan artinya anak ini enggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa, karena lebih utang jasa sama betul. Pertama yang meminjami motor. Meskipun akhirnya alhamdulillah, akhirnya paknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita, cerita manhat, betapa bahayanya apa ya, terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan Al-Insan Abdul Ihsan, ya sudah kita harus ihsan sama anak-anak, yeah. Sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati orang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Kita bagaimana? Jangan dia maki. Jangan dia bebani beban yang berat. Ya toh? Kalau tegur, tegur yang baik. Ya toh? Jadi ada hubungan akrab sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan. Yeah, yeah. Dia curhat pada bapaknya, bukan curhat pada temannya. Ya, pada temannya ya. Karena itu bersahabat. Ya, kamu kan curhatnya sama mami kan? Ya, mana curhatnya sama marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya. Soalnya kita udah janji. Ini dari Alfi Mai. Mungkin dijawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu, memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya, nisyanul ayat atau Quran itu lupa, itu dosa. Yeah. Tapi lama-lama memang karena asik. Asik. Ya. Karena asik. Ya, saya kira saya benar itu. Asik ada kenyamanan tersendiri itu, ya. Apalagi kalau ngerti. Karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan ini tadi ceritanya ini begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu, tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Ya, sangat mudah. Tapi karena kalau dipahami itu jadi lebih mudah. Oh iya, jauh-jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk kan harus dicantolkan itu ingatan supaya diin. Ini nyambung lebih ke pertanyaan Nita Desha. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran apalagi tafsirnya, apakah saya berdosa? hanya dibaca sampai khatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Saat titip salam sama Gus Baha, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah. Satu dua orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Al-Quran. Cuma bahwa baca khatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk sowan. Sowan lah nanti kepada Allah, antama aman ahbabta atau almaruma aman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Tinggal cerita anak-anaknya tanya ke wali, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar. Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Iya. Diusahakan selalu untuk tidak ada alasan mungkin, untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Terlalu meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan Bi buat Abi dan buat Gus Baha. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Baha dari Labi? Ini yang repot, karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Syekh Nawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israiliyat apa, menghindari cerita-cerita Israiliyat, kayaknya Syekh Nawawi terlalu longgar pakai Israiliyat, sehingga kita ya repot juga. Jadi Mbah Mun sering cerita gini ke saya, kalau baca tafsir, ya jangan mengikat kamu, karena Quran ausa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya punya Pak Qures, membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Qures, ketika min alaq, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liku alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Yeah. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu, Mbak Nana, di semua ayat. Jadi kalau mufasirnya dalam tanda kutip bisa salah, atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah, karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya, tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Ya toh, jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek, ya udah. Jadi seperti Abi, misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh, banyak sekali, banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa dua, Pak. Bisa nggak jelas, bisa alim banget. Resikonya ekstrim ya, Gus. Bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan. Fahri Al-Fajar, Abiku. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Nah, ini Pak Gures, yang kasubuhan. Ada tuh uraian-uraian ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada sholatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah. Itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu. Yang ketiga, berdakwah. Itu tiga, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ya banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau. Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Nah, tapi ini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar. Maksudnya, mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitulah Gusbah ya. Walaupun kita fil manam faqatrani haqqan. Fa inna syaitan la yatamassal. Dan kita kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah, kita tahu ya. Kita walaupun tahu. Kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu wujudnya, tapi tidak ketika kita mimpi ini itu pasti. Rasul, ya. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, "Oh, ini kok muda? Ini kok tua?" Ini dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Apanya? Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena lesa kami sendiri saya. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus pada Allah ya bagus lah. Terus yang dipakai salawat ya. Wah, ini ada empatnya. Gimana? Jadi, kalau yang nggak bagus itu kan memaksakan kehendak ya. Kalau harapan kan ya bagus. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa bersalawat supaya dapat jodoh. Ya kan di antara, langsung nyatet lagi. Di antaranya sarana ya, sarana qadul hawaid supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya kan enggak masalah. Yang penting banyak bersholawat. Oke. Okay. Dari Hanum, "Assalamualaikum Mbak Nana, tolong tanyakan Gus Baha, kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Quraisy." Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update-update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya, Abi baca, Abi ngikutin. Dulu Abi Twitteran, sekarang udah nggak sempat. Tapi Abi tetap up to date. Ya, jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk ya, sibuk di rumah itu kan banyak yang ngaji. Tah, jadi bayangkan santri seneng ikut seneng, kalau kesulitan ngaji ikut. Ya pokoknya alihima aditum, kalau melihat santri susah belajar ya kita ikut susah. Betul. Jadi itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya, Gus, apalagi gak Instagram. Ya, ini titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu, Gus? Itu orang beneran atau? Orang beneran. Jadi saya itu kaji kan, saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya ya di UIPRES, tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak pernah nggak ngaji memang. Singkat cerita, dua orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih 20, masih di kontrakan Pak Gures. Masih di, karena adatnya pondok itu gejlok-gejlokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya, tapi ya berani makan di depan saya, berani apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering dikejlok Nabi apa. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Aba Hurairah, kadang dipanggil Aba Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi dakwah itu. Iya. Ada sahabat yang, "Nama kamu siapa?" "Saya Huzn." "Ndak bal anta sahal," gitu kan. Jadi yang digenti-genti namanya apa. Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu, Nabi kadang ditanya sahabat, "Ini Ali Khosoh, apa ini untuk saya dok, apa untuk semua?" "Ya untuk semua." Jadi itu kan khas-khas pondok ya, jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mondok di saya. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan. Jadi yang penasaran itu betul ada dua manusianya itu ada namanya. Oke, saya mau kasih kesempatan ke cucu-cucu ponakan. Gimana Izzat, gimana? Ada yang mau tanya ke Gus Baha, mau tanya ke... kalau ke Habib udah sering, cuma nggak apa-apa. Bisa nanya ke Habib juga karena ini Shihab-Shihab spesial. Tapi kalau Izzat mau tanya, apa Izzat? Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar akhlak kita lebih kuat? Terutama kan kita semua kuliah di luar. Dan mungkin di negara-negara beda, value satu nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea, Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu, Mbak Najwa kalau baca doa, "Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi." Ya Allah, engkau dipuji di semua, di semuanya alam engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi-bumi ateis atau bumi-bumi komunis gimana. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris, di Jerman. Mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadihi ardhuwa, misalnya ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian Meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik timbang Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan wadah yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu itu jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, Pak Quras, ini tahadus bin iman. Kadang enggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Bu Yahu, saya bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan. Bu Yahu, kamu ngakui itu saya. Gitu. Karena sudah banyak yang enggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk, bukan sama Allah. Ya kira-kira gitu. Supaya tutup. Iya. Coba Pak Quras mungkin mau nambahkan. Sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Ya, Rifati ada mau bertanya. Rifati? Jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal. Tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Baha dan Habib lebih mendalami hal itu. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan, oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah apakah hati itu selalu benar dan jika tidak bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar. Ini tadi yang membicarakan hati tadi, tidak hati kamu dengan ilmu, ilmu dengan rasa. Ya, jadi begini, ada yang dinamai hati nurani, ya kan? Tapi hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pengetahuan. Kalau ini keliru, bisikan hatinya keliru. Kira itu orang-orang... itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof-filosof Yunani yang melecehkan perempuan, kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis. Apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis? Semua punya hati nurani, tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani kalau mau benar, harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Ya tahu? Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu, nah itu yang Nabi. Jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi katakan apa itu? Istafti kalbak. Istafti kalbak. Jadi kalau sumbernya, isinya salah, ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Allahu nurus samawati wal ardh. Dia yang memberi cahaya. Akal diberinya, hati diberinya, ilham diberinya. Ini kumpulan, itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya, ya toh. Jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak, hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati nurani. Dari mana sumbernya. Dan sumber segala sumber Al-Quran. Sumber segala sumber Al-Quran. Ya kan? Oke. Okay. Jadi mengasah hati untuk benar dengan pentingnya belajar orang ngaji. Betul. Lagi ngaji lagi. Ya kan ngaji lagi, Quran lagi. Ya. Seperti ya, contoh gini, ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya. Saya ini susah karena harta banyak saya habis untuk menghormati ibu atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga. Uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk? Akhirnya kita syukur ini. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang enggak benar mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting. Tapi secara syariat ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Jadi itu makanya ada ayat in tattaquu hayaj'al lakum furqanan. Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batil. Nah itu yang dimaksud Nabi Istafti Kolbak itu yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya ya tadi ya sebetulnya nafsu pasti. Ini nyambung ke pertanyaan sebelum ke Nishrin ya, ini nyambung ke pertanyaan Yuni. Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi, bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita sedangkan Allah itu tak terbayang? Nyambung ke yang tadi, Gus. Jadi kalau di surat Waqiah itu orang dilatih tadi, Mbak Najwa ya. Nahnu khalaqnakum falawla. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya, kata Allah, karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja, hubungan dekat jenengan sama ibu, sama bapak, karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda. Lah Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu, harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum, apa kalian menciptakan air? Antum anzaltumuhu minal musni, apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam, kata Allah, apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya. Nah, dengan merasa tergantung itu kepada Allah ketika kita masih janin ya, dikelola Allah sedemikian rupa di rahim ibu. Kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen, kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama. Makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu antumul fuqara ila Allah, Pak, ya. Semua harus merasa butuh sama Allah. Ya, mungkin Pak Gref bisa menambahkan itu. Ya, tapi tambahkan ya. Bisakah Tuhan dilihat? Tidak bisa ya? Sebenarnya bisa. Melalui alam raya. Jadi ada itu istilah tajalli. Tuhan menampakkan dirinya sesuai kemampuan kita melihat. Kita juga bisa lihat Tuhan. Mata kita terlalu lihat matahari aja enggak bisa lama-lama, ya kan? Maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dia ciptakan alam raya itu tadi yang dibilang khalaqatul khalqa li'arifuni. Apa? Lihat. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Tidak mungkin itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka lahir, oh ini dia hebat ini. Kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi karena itu dalam konteks mengingat ada yang dinamai jangkar. Jangkar emosi, jangkar ingatan. Itu lihat itu foto yang di atas. Lihat itu terus ingat ayah. Ya. Jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Ya toh? Nah, ini orang tidak mau pakai jangkarnya. Jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur, ingat Tuhan. Ada doanya kan? Ya, subhanallah di subhanallah. Roktu bihamdi. Ya. Jadi itu yang diajarkan supaya selalu ingat ini begini. Jadi tidak pernah lupa. Oke. Nisrin? Ini sekalian curhat juga ya. Boleh, apa-apa curhat. Sebenarnya yang aku alamin, baik teman-teman aku juga kayak gak ngerasa atau gak tahu makna dibalik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang ke pada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna. Jawabannya proses. Ya, semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah? Padahal saya tidak paham lafad-lafad itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih la yudrakukulluh, kalau tidak bisa semua secara total ya sebagian-sebagiannya kita tahulah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika sujud implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Ya sudah. Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah. Iya. Ini mesakno, Gus, ini belum dapat putus. Coba tolong ditengahkan. Kalau saya dukun sih terus tak kasih haji, berhubung saya ada dukun ya. Nasihatnya ya sabar aja sambil berusaha. Oh, itu terus berusaha. Saya mau jawab singkat. Uh-huh. Kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki, uh-huh, yang sempurna, uh-huh, kawinnya di sorga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Jadi itu pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Setelah itu nanti pilih yang lain. Nah kan, fosfar bisati din, tariwati adak. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari tetap yang sempurna. Usaha. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Okay. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Hah? Iya, lamunan saja. Di lamunan. Nih Syirin, jangan cari yang sempurna. Ini nggak apa-apa ya, para jomblo kita jawab ya. Supaya tenang hatinya. Dari Musbir, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama, Gus? Ya, yang nggak ada pelanggaran syariat, jawabannya. Simple, jangan melanggar syariat. Itu cara ta'aruf yang benar. Tapi dekat, berkenalan, mencari tahu, itu masih oke kan, Gus? Ya, pokoknya kalau masih dalam proses yang baik, dan untuk hal yang baik, itu kan masih ditoleransi oleh syariat. Iya. Terus tidak huluwa. Ya, kunjungi rumahnya, kenalan sama orang tuanya. Kan pantangannya itu huluwah, Pak Gurus. Iya. Jadi sama-sama keluarga. Jangan beli kucing dalam karung. Harus kenal. Nabi suruh kenal. Dulu merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak. Harus dengar suaranya gimana. Oke, jadi tetap harus kenal gitu ya. Oke, ini ada lagi. Kita kumpulkan nih yang jomblo-jomblo biar sekalian. Mana nih satu lagi tadi sebentar. Oh enggak, ini bukan soal jomblo, tapi ini juga netizen secara umum. Dari Lestari, mau bertanya dong Mbak Nana, mohon pendapatnya kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa? Ya lah, pasti jawabannya jangan. Kalau apa-apa berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Oke, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan, ngefans berlebihan itu juga tidak baik. Iya, itu dari dulu begitu. Ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi, sampai pada Nabi. Begitu ada berita Nabi meninggal, dia murtad. Karena berlebihan. Karena berlebihan. Jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi. Jangan menilai sesuatu karena orangnya. Nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padanya. Iya kan? Oh itu dia yang bilang begini, ulama ini, profesor ini. Belum tentu benar. Ya toh, jadi. Banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan itu sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini?